Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Biiznillahi ta'ala di malam ini kita melanjutkan kajian kitab Mahiyas Salafiyah karya Syekh Dr. Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, diingatkan kembali kepada santri dalam mengikuti majelis tetap tenang kondisinya, enggak ngobrol sama temannya, tidak bincang, tertawa bersama temannya. Dan tanbih ini bukan hanya untuk di majelis ini, tapi untuk majelis-majelis berikutnya, kajian-kajian yang lain. Tidak faham, belum faham, jangan membuat obrolan dengan temannya, bicara sendiri dengan temannya. Tulis ayat yang disebutkan ustadznya, gurunya. Terlebih yang antum hafal, yang kalian hafal, melatih kalian itu untuk sedikit demi sedikit bisa mengikuti pelajaran. Tidak paham apa yang dibahas, jangan ngobrol. Paham, paham tum? Hah? Paham tum? Nah, mana bukunya? Tulis. Tulis hadis dari Abu Hurairah, artinya tidak apa-apa. Terlebih yang punya kitab sibuk mengharokati, mengartikan. Jangan punya kitab malah apa? Enggak dibaca kitabnya. Buat apa beli kitab? Nah, bisa jadi itu bermanfaat untuk kalian. Biiznillahi ta'ala. Jangan menganggap remeh hal yang kecil. Cuma menulis ayat, hadis. Loh, jangan salah. Nah, kita sampai pada pembahasan hukum mengikuti salaf atau salafiyah, manhaj salaf, di mana Syekh hafizahullah ta'ala menerangkan bahwasannya salafiyah itu merupakan jalan keselamatan, jalan yang lurus. Apa dalilnya? Ayat dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang kata Abu'l-Aliyah, apa jalan yang lurus itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Sedangkan manhaj salaf atau salafiyah itu adalah ajaran yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan siapa? Para sahabatnya. Jadi salafiyah itu jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Ketika kita membaca ihdinash shiratal mustaqim, sedang meminta jalan yang lurus, yaitu manhaj salaf. Manhaj salaf. Naam. Begitu pula Asy-Syaikh hafizahullah taala membawakan dalil tentang wajibnya mengikuti para sahabat. Yang pertama adalah ayat dalam surat Luqman ke-15. Ayat ke-15. Allah mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilay thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma laisa laka bihi ilmun," sesuatu perkara yang tidak ada ilmu padamu tentangnya. "Wa sahibahuma fit fala tuti'huma," maka ketika seperti itu memaksa kedua orang tua kita, jangan kalian taati mereka. Jangan kau turuti mereka dalam perintah itu. "Wasahibahuma fid dunya ma'rufa," tapi tetap bergaul, menemani orang tua di dunia ini dengan hal yang ma'ruf, yang baik. Tutur kata, sopan santun, berperilaku, bertingkah laku dengan baik dengan mereka. Nah, walaupun mereka menyelisihi Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Walaupun mereka orang yang menyelisihi agama atau bahkan syirik kepada Allah, tapi tetap hak orang tua masih melekat pada mereka. "Wattabi' sabila man anaba ilai," dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah hampir sama dengan taubat, namun inabah itu lebih dia kembali kepada Allah, bertaubat dan beramal soleh. Itu inabah, bertaubat dan beramal soleh. "Thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun," kemudian kepada akulah kembalinya kalian, dan aku akan aku kabarkan, beritakan kepada kalian atas apa yang kalian kerjakan, amalkan. Nanti di hari kiamat kita akan dihisab, akan diberitakan hal-hal yang kita amalkan di dunia ini. Mungkin kita lupa sekarang sudah beramal apa saja kemarin, seminggu lalu, sebulan yang lalu, setahun. Tapi semuanya sudah ada apa namanya, track record-nya, rekamannya sudah ada. Fulan mengerjakan ini tanggal segini, jam segini, di ini. Syahidnya adalah kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nah ini telah kita baca pada pertemuan sebelumnya, "Wattabi' sabila man anaba ilai," dan ikutilah jalannya orang-orang yang berinabah kepada Allah. Siapa mereka? "Kullus sahabati munibun ilallah." Sahabat itu semuanya orang yang berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yajibut tiba'u sabilih. Ya, Allah memerintahkan ittabi', ikuti. Maka wajib mengikuti jalannya siapa? Jalannya para sahabat. Wa aqwalihi wa af'alihi wa i'tiqadatihi. Ucapannya, perbuatannya, keyakinan-keyakinannya, yang ini termasuk jalan terbesar kepada as-siratal mustaqim. Ini dalil yang pertama yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti sahabat. Mereka ini orang-orang yang inabah kepada Allah, dan Allah memerintahkan mengikuti jalannya orang yang inabah. والدليل على أنهم منيبون أن الله تعالى قد هداهم. Apa dalilnya bahwasanya mereka ini orang-orang yang inabah? Dalilnya adalah bahwasanya Allah telah memberi hidayah kepada mereka. Allah memberi hidayah kepada mereka, yakni memberi hidayah kepada Islam. Allah sudah kasih kepada mereka hidayah untuk masuk Islam. Allah mengatakan dalam ayatnya, wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberi hidayah kepadanya bagi orang-orang yang berinabah. Jadi mereka kembali kepada Allah, dan mereka pun mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Ini yang pertama. Wa in jahadaka ala an tusyrika dan seterusnya. Luqman ayat 11. Berikutnya, nam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qauluhu ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah. Di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Di atas jalan inilah aku dan para dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Wajhul istidlal. Dalam ayat ini apa sisi pendalilannya? Dari mana kita bisa mengambil dalil dari ayat itu? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala masih pada kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid keempat halaman 130 sampai 131. Beliau mengatakan, fa akhbara subhanahu anna man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yad'u ila Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti Rasul, yang mengikuti sunnah beliau, itu orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'a ila Allah 'ala basirah. Ya. Orang-orang yang mengikuti Rasul itu orang yang berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu, wajabat tiba'uh, wajib untuk diikuti. Kalau ada orang yang mendakwahkan kepada Allah dengan ilmunya, di atas ilmu, maka wajib untuk diikuti. Nah, liqaulihi ta'ala, dalilnya apa? Kalau mereka ini orang yang berdakwah kepada Allah, yang berdakwah yang di atas ilmu dengan ilmunya, itu wajib untuk kita ikuti. Apa dalilnya? Liqaulihi ta'ala fima hakahu 'anil jin. Yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah hikayatkan tentang al-jin, tentang jin. Di sana ada jin yang mukmin yang Allah kisahkan dalam ayatnya surat Al-Ahqaf ayat ke-31, di mana begitu pula dikatakan di sini wa radiyahu, dan Allah Subhanahu wa taala meridai hal itu. Allah mengatakan ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Di mana Allah mengisahkan jin tadi mengatakan kepada kaumnya, ya qaumana, wahai kaumku, wahai kaum kami, ajibu da'iyallah, jawablah seruannya seorang da'i kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawablah ajakannya orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajibu, jawablah panggilan mereka, jawablah seruan mereka, para dai tersebut. Wa aminu bihi, dan berimanlah kepadanya. Berimanlah kepada ia. Naam. Jadi jin itu juga ada yang beriman, bahkan ada yang berdakwah. Ada yang belajar ilmu di majelis-majelis ilmu, dan bisa jadi di majelis ini ada mereka, jin-jin yang belajar ilmu, yang saleh, yang taat kepada Allah. Bahkan faedah dari sebagian atau para ulama, ada jin itu yang tergolong sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu jin. Ada yang muslim, mukmin, saleh, taat, bahkan ulama mereka. Ada juga yang kebalikannya, bermaksiat, fasik, munafik, kafir. Ada yang seperti itu. Ada yang bahkan menyeru kepada penyimpangan, kebid'ahan, ahlul bid'ah. Ada yang kufar, musyrikin. Naam. Berkata Ibnu Qayyim setelah membaca ayat tersebut, wa li anna man da'a ila Allah 'ala basirah faqad da'a ila al-haqq 'aliman bih. Begitu pula dikarenakan pula orang-orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmu, maka dia telah berdakwah kepada al-haq, mengetahui tentang al-haq itu. Orang yang berdakwah kepada Allah di atas ilmunya, ia adalah orang yang mendakwahkan al-haq, kebenaran, mengetahui tentang kebenaran itu. Wad-du'a'u ila ahkamillahi du'a'un ilallah. Dan berdakwah, mengajak kepada hukum-hukum Allah, itu sama dengan mengajak kepada Allah. Jadi maknanya berdakwah kepada Allah itu berdakwah kepada syariatnya Allah, berdakwah kepada ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan da'i kepada Allah. Maksudnya da'i kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengajak kepada syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu du'a'un ila ta'atih fima amara wa naha. Begitu pula, kenapa berdakwah kepada Allah itu dimaknakan dengan berdakwah kepada syariat? Karena berdakwah kepada syariat itu sama dengan mendakwahkan untuk taat kepada Allah. Terhadap apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang. Maka dari ini semua intinya, ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, dari penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya orang yang mengerjakan sunnah, yang berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, itu tergolong orang-orang yang berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada syariatnya Allah, berdakwah agar Allah itu ditaati. Kita mengamalkan sunnah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini hakikatnya sedang mengajak orang untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengikuti mereka ini, mengikuti orang-orang yang berittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya apa? Tadi Allah mengatakan dalam ayat mengisahkan tentang jin. Dan Allah meridhai hal tersebut yang dilakukan jin tersebut. Di mana Allah mengatakan, ya qaumana, di mana jin tersebut mengatakan, wahai kaum kami, taati, jawablah ajakan dai tersebut yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah benarkan perilaku perbuatan jin tadi yang kembali kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah, terakhir Ibnu Qayyim mengatakan, "Fas-sahabatu radhiyallahu anhum qad ittaba'ur rasula sallallahu alaihi wasallam." Maka sahabat, mereka telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat telah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajib untuk mengikuti sahabat ketika mereka mendakwahkan syariat kepada Allah tersebut, ketika mendakwahkan syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membawakan hadis, memerintahkan umat manusia seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang itu merupakan berdakwah kepada Allah, wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Begitu pula para ulama, para da'i yang mengajak kepada pemahaman para sahabat pun seperti itu, wajib untuk ditaati, wajib untuk diikuti. Ketika mereka mendakwahkan kepada Allah, mendakwahkan kepada syariatnya Allah, bagi kita wajib untuk mengikuti da'i tersebut. Itulah yang terkandung pada ayat, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, jalan ini jalanku, yang padanya aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Sedangkan salaf itu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat sampai akhir zaman. Ulama yang mengajak kepada Allah, yang mengajak kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan kepada kita untuk berpegang kepada sunnah, baik keyakinan, amalan, ibadah, muamalah, akhlak, dan seterusnya. Maka da'i yang seperti ini bagi kita wajib untuk mengikutinya. Dalilnya apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Begitu pula ayat ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi, dan berimanlah kepada Rasul atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu intinya, bahwasannya orang yang mengikuti Rasul itu orang yang berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada syariatnya Allah, berdakwah untuk mengajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terdepan dalam hal ini siapa? Para sahabat. Dalil yang ketiga, qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dia telah mendapat hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Yang berpegang teguh dengan syariatnya Allah, dia telah mendapat hidayah untuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang lurus, siratul mustaqim. Ali Imran ayat 101. Wajahul istidlal, sisi pendalilan, sisi dari mana kita bisa mengambil dalil dari ayat tersebut. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan masih dalam kitab yang sama, di halaman 134, bisa dilihat di footnote, di ta'liq di bawah jilid dan halamannya. Beliau mengatakan wajahul istidlali bil ayah, sisi pendalilan dari ayat tersebut, annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haq. Qad hudu ilal haq, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh dengan Allah, dengan syariatnya. Bi annahum qad hudu ilal haq, Allah mengabarkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang mendapat hidayah menuju kebenaran, siratul mustaqim, menuju kebenaran. Orang-orang yang berpegang teguh tadi, orang yang mendapat hidayah menuju jalan yang lurus, siratul mustaqim, al-haq. Fanaquluh, maka kita katakan, as-sahabatu ridwanullahi alaihim ajma'in mu'tasimuna billah. Kita katakan para sahabat semuanya radhiyallahu anhum, orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahum muhtaduna fattiba'uhum wajib. Maka dengan itu mereka mendapat hidayah dan mengikuti mereka perkara yang wajib. mengikuti mereka perkara yang wajib, karena mereka orang yang mendapat hidayah. Sebabnya apa? Berpegang teguh kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalil yang ketiga, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Naam. Jadi Allah itu memberi hidayah kepada orang yang kembali kepadanya, dan begitu pula orang yang berpegang teguh kepada syariatnya Allah, yang bertaubat dan melakukan ketaatan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Allah mengatakan wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memberi hidayah kepada orang yang berinabah. Sekarang Allah mengatakan wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Yang berpegang teguh dengan syariatnya Allah, dia mendapat hidayah menuju jalan yang lurus. Ini dua perkara penting, berinabah kembali kepada Allah, dan begitu pula yang kedua berpegang teguh dengan tuntunannya Allah yang telah Allah gariskan. Dan yang terdepan dalam hal ini adalah mereka, para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga wajib untuk mengikuti mereka. Tiga ayat ini yang telah kita lewati tadi akan diperjelas dengan dalil yang keempat. Dalil yang keempat, Allah mengatakan berikutnya, dalil yang keempat, qaulullahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam An-Nisa ayat 115. An-Nisa 115. Allah mengatakan wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang yushaqiq, yushaqiq kata para ulama diterangkan itu artinya ar-rasulu fi syiqqin wa huwa fi syiqqin akhar. Rasul sallallahu alaihi wasallam di satu sisi sedangkan dia di sisi yang lain, enggak berjumpa. Ibaratnya tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu lembah sedangkan dia di lembah yang lain. Tidak ketemu jalannya. Wa may yushaqiqir rasula, dan barang siapa yang menyelisihi Rasul, berseberangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk. Sudah disampaikan kepadanya petunjuk, diterangkan yang benar itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalilnya qaulullah, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, diterangkan para sahabatnya. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dia menyelisihi jalannya Rasul dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, tidak mengikuti jalannya kaum mukminin. Tidak mengikuti jalannya siapa? Kaum mukminin. Apa balasannya? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan ke mana dia mau berpaling. Mau ke sana? Ya. Tambah kami palingkan dia ke sana. falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mau menyimpang, ketika mereka mulai menyimpang, tambah Allah simpangkan mereka, tambah Allah salahkan mereka. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sudah dia mengira na'am sudah betul jalannya, kami palingkan kemana dia mau berpaling, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tertipu dengan dunianya, tertipu dengan jumlahnya, tertipu dengan hal-hal lainnya, perkara duniawi. Yang ini merupakan istidraj dari Allah Azza wa Jal, yang nanti kemudian di akhir, di hari kiamat, wa nuslihi jahannam, orang yang seperti ini akan dilemparkan ke dalam jahannam. Menyelisihi Rasulnya, sudah sampai hidayah kepadanya, penjelasan, menyelisihi jalannya kaum mukminin, sahabat mengarahkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, pemahaman yang betul itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia gak mau tahu, mengandalkan bahasanya, ilmu bahasanya, mengandalkan naam ta'asubnya kepada syekhnya, kepada gurunya, mengandalkan otaknya, kepandaiannya dalam memahami sesuatu. Wa nuslihi jahannam, kami lemparkan dia ke dalam jahannam. Bahasa itu enggak cukup untuk memahami apa agama. Kita ini bahasa itu untuk mempermudah, untuk membantu kita memahami ilmu agama, mengantarkan kita kepada ghayah tujuannya. Jadi jangan ghulu kepada bahasa. Yang seperti ini jalannya kaum sufi, ghulu kepada ilmu bahasa. Tertipu mereka karena merasa pandai dalam ilmu bahasa, i'rab dan yang lain-lainnya, ta'bir dan seterusnya, sehingga memahami ayat hadis dengan bahasa Arab yang mereka miliki. Enggak mau merujuk kepada pemahaman para sahabat. Nanti sholat diartikan apa? Doa. Cukup, sholat itu berdoa. Ya. Sholat dalam bahasa itu artinya berdoa. Jadi enggak perlu ruku', sujud, tahiyat, tasyahud, enggak perlu. Doa. Nanti yang lainnya juga seperti itu. Nah, ini ghulu kepada apa? Perkara bahasa. Tetap kita mementingkan ilmu bahasa, namun itu bukan sandaran kita satu-satunya untuk memahami Islam. Untuk memahami ucapan ulama butuh ilmu bahasa Arab, memahami ucapan para sahabat butuh bahasa Arab. Tapi kembalinya kepada siapa? Pemahaman para sahabat. Wasa'at masira, dan jahannam merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Wajahul istidlal, sisi pendalilan. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammi ta'wil. Berkata Ibnu Qudamah, al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, nama beliau Abdullah ibn Ahmad bin Muhammad bin Qudamah. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Abu Muhammad, kunyahnya Abu Muhammad. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi. Beliau mengatakan pada kitab beliau, karya beliau Dhammut Ta'wil, faman ahabba al-kauna ma'as salafi fil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannati wal ridwani falyattabi'hum bi ihsan. Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang ingin, yang suka, naam, bersama salaf, bersama para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka nanti di akhirat, yang ingin dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat, begitu pula dia juga ingin dijanjikan seperti apa-apa yang dijanjikan kepada mereka, ingin mendapatkan balasan yang mereka dapatkan berupa apa? Surga-surga dan keridhaan. Siapa yang mau berkumpul bersama mereka nanti di akhirat dan ingin mendapatkan, pengen mendapatkan balasan seperti yang mereka dapatkan, apa yang mereka dapatkan para sahabat, para salaf? Jannah, surga-surga dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pengin seperti itu, yang pengen seperti itu, falyattabi'hum biihsan. Maka ikutilah mereka dengan baik. Yang pengen selamat, yang pengen berkumpul bersama Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seluruh sahabat yang lainnya, ingin berkumpul dengan para tabi'in, berkumpul bersama tabi'ut tabi'in nanti di akhirat, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti mereka dengan baik. Yang ingin masuk surga, yang ingin masuk surga, yang pengen masuk surga, pengen mendapatkan keridhaan dari Allah, ikuti mereka dengan baik. Nah, di spasi dulu sama azan. Kita masih berhenti di pertengahan. Selesai azan kita lanjutkan sedikit biiznillahi taala. Naam, tafadhal al-muadzin yuadzin. Sehingga yang menginginkan, yang suka berkumpulnya ia dengan sahabat, dengan salaf nanti di akhirat, mendapatkan janji seperti yang mereka dapatkan para salaf berupa surga maupun keridhaan Allah, maka hendaknya dia mengikuti para salaf tersebut dengan sebaik-baiknya. Qala huwa man ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala. Maka barang siapa yang mengikuti selain jalannya mereka, selain jalannya salaf, mengikuti jalan-jalan yang lainnya, mengikuti pemikiran-pemikiran yang lainnya, mengikuti pemahaman selain sahabat, dakhala fi umumi qawlihi ta'ala, maka dia telah masuk pada keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita bacakan. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wili baban. Dan beliau rahimahullah dalam kitab Dhammu Ta'wil juga membuat sebuah bab. Faqala al-babu tsani, bab kedua. apa pada bab kedua tersebut? Fi bayani wujub ittiba'ihim wal hadzi ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayani dzalika min alkitab was sunnah wa aqwalil a'immah. Bab kedua yang beliau letakkan dalam kitab Dhammut Ta'wil Ibnu Qudamah adalah tentang penjelasan wajibnya mengikuti salaf dan hasungan untuk berpegang dengan madhabnya mereka, dengan manhajnya mereka, dan menempuh jalannya mereka. Dan begitu pula penjelasan tentang bahwasanya hal itu telah dijelaskan dalam Alkitab wa Sunnah dan ucapan-ucapan para imam, para ulama. Thumma dallala 'alal babi biqaulih. Kemudian beliau membawakan dalil terhadap bab tersebut dengan ucapan beliau, ammal kitabu, adapun dalil dari Alkitab. Penjelasan dari Alkitab, dari Al-Quran. Fadzakara hadhihi al-aya min surati An-Nisa. Yang kemudian beliau membawakan ayat tadi dalam surat An-Nisa. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, sampai akhir. Itu di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti salaf. Thumma qala, kemudian beliau mengatakan Ibnu Qudamah, fatawa'ada 'ala ittiba'i ghayra sabili, fatawa'ada 'ala ittiba'i ghayri sabilihim bi'adzabi jahannam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam terkait perbuatan mengikuti selain jalannya kaum mukminin tersebut. Dengan apa ancamannya? Dengan azab jahannam, siksa jahannam. Wa wa'ada muttabi'ahum birridwani wal jannah. Dan begitu pula sebaliknya, Allah menjanjikan bagi mereka yang mengikuti para salaf, Allah janjikan dengan keridhaan dan dengan surga. Apa dalilnya? Faqala ta'ala, Allah berfirman dalam ayatnya At-Taubah ayat ke-100, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عن وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang telah mendahului di awal dari kalangan kaum muhajirin maupun ansar, para sahabat. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tiga golongan inilah yang disebut sebagai mukmin yang hakiki, mukmin yang sebenarnya. Yang namanya ajaran Islam itu ya ajaran yang dibawa para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum maradu'an. Tiga golongan tadi Allah ridai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa addalahum jannatin, Allah janjikan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, selama-lamanya mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Menyelisihi rasul dan sahabat diancam. Mengikuti sahabat, mengikuti rasul dan para sahabatnya mendapatkan janji surga dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa wa'ada al-muttabi'ina lahum bi ihsanin bima wa'adahum bih min ridwanihi wa jannatihi wal fawzul azim. Allah janjikan dalam ayat ini orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, dengan sesuatu yang Allah janjikan sahabat dengannya. Janji bagi mereka yang mengikuti sahabat seperti janji Allah kepada sahabatnya. Apa itu? Surga dan keridhaan. Berupa keridhaannya dan surga Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang besar. Jadi yang ingin keselamatan, yang ingin as-siratul mustaqim, hendaknya dia mempelajari pemahamannya para sahabat, mempelajari ucapan-ucapannya sahabat, mempelajari perbuatan-perbuatannya para sahabat. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dalil yang keempat dan penjelasan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada dalil yang kelima biiznillahi taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Lebih kurang ana mohon maaf wa astaghfirullah wa atubu ilaihi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.